Dicintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang kedua dan ini adalah pertemuan yang ketiga, kita sudah membaca hadis yang pertama di dalam babul adab, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahu muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Jika ia menemuimu, maka ucapkanlah. Jika kamu menemuinya atau jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan jika ia mengundangmu, maka jawablah, hadirilah undangannya. Jika ia menasihati, minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Dan jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah tashmitlah. Dan jika ia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hak. Hak yang pertama apa tadi? Jika bertemu dengan saudara muslim, maka harus mengucapkan salam, ya. Maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dan ini sudah kita bahas. Yang kedua, jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya atau hadirilah undangannya. Yang ketiga, jika ia menasihatimu, maka jika ia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Yang keempat, jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah ia, yaitu dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Naam. Itu pada pertemuan yang sebelumnya sudah sampai hak yang keempat. Sekarang kita bicarakan hak muslim yang kelima. Wa idza marida fa'udhu. Jangan lupa siapkan bukunya, santri-santri sekalian. Wa idza marida fa'udhu. Jika ia sakit, maka jenguklah. Jika ia sakit, maka jenguklah. Di dalam agama Islam, menjenguk orang sakit mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dalam agama Islam, menjenguk orang sakit mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahalanya yaitu akan, ini catat ya, pahala menjenguk orang sakit. Pahala menjenguk orang sakit dipuji oleh 70 ribu malaikat sampai sore. Sampai sore. Jika ia menjenguk dari pagi, dipuji oleh 70 ribu malaikat sampai sore. Jika ia menjenguk dari pagi dan dipuji oleh 70 ribu para malaikat sampai pagi, jika ia menjenguk di malam hari. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Dipuji itu maksudnya bagaimana? Dipuji oleh para malaikat, ya, 70 ribu para malaikat memujinya, yaitu 70 ribu para malaikat mendoakan agar yang menjenguk orang sakit tersebut mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya dipuji oleh para malaikat. Jadi keutamaan menjenguk orang sakit adalah dipuji atau didoakan oleh para malaikat sebanyak berapa? 70.000. Jika menjenguknya di pagi hari, maka para malaikat akan memujinya, akan mendoakannya sampai sore. Jika menjenguknya di malam hari, maka para malaikat akan menjenguknya, memujinya, mendoakannya sampai pagi. Ya, ini keutamaan yang sangat luar biasa dari menjenguk orang sakit. Makanya kalau seandainya kita di sini di pesantren ada yang siapa yang langganan sakit? Hah? Enggak ada. Saya selama ngajar di 7A cuma satu yang sakit yang pernah saya ingat, Rafif satu. Habis itu siapa lagi? Rizki Fikri ya, Fikri waktu itu. Mudah-mudahan sehat semua kita. Nah, dalilnya yang menunjukkan, maka kalau ada yang sakit di UKS dijenguk. Ya, itu akan didoakan oleh para malaikat, dipuji oleh para malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Mendoakan agar dia dapat ampunan, agar dia dapat rahmat, agar dia dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bersolawat memuji yang menjenguk tadi, mendoakan yang menjenguk tadi dapat rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla 'alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Dan jika ia menjenguknya di sore hari ataupun di malam hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang memujinya, mendoakannya sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Nah, ini ditambahkan ya, keutamaan menjenguk orang sakit, yang kedua mempunyai rumah khusus di surga. Mempunyai rumah khusus di surga. Siapa yang mau dapat rumah di surga? Kenapa, Uzaimi? Bingung kan? Mahathir. Rumah khusus. Kenapa mau dapat rumah? Karena khusus. Iya. Kenapa mau dapat rumah di surga? Gani? Raihan? Fadil? Fidra? Karena berarti kita masuk surga, betul. Karena berarti kita masuk surga. Kalau punya rumah khusus di surga, berarti kita masuk surga. Timbul pertanyaan lain, siapa yang tahu bagaimana bentuk rumah di surga? Rafa. Hah? Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ya. Qawlu Allahu a'lam nisful ilm. Ucapan Allahu a'lam menunjukkan ketidaktahuan itu setengah ilmu. Ya. Naam Khalid Al-Bahri. Tahu bentuk rumah di surga? Hah? Ah. Oka. Rayyan. Rizki. Enggak. Bentuk rumah di surga salah satu contohnya, rumah yang disediakan untuk Khadijah radhiyallahu anha, yaitu wabashshirha bibaitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab. Beritakan kabar gembira kepada Khadijah, di beliau akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari bambu berlian. Ini kan dinding nih, Ya. Kalau ini kan dindingnya ada yang dari gypsum, ada yang dari apa? Dari semen. Ini rumahnya berlian. Dindingnya berlian, lantainya berlian, atapnya berlian. Bisa dibayangkan enggak? Tidak bisa. Begitulah surga. Annal jannata la khatara laha. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Ya, taib. Ini yang kedua, wa kana lahu kharifun fil jannah. Dia akan mendapatkan sebuah rumah khusus di dalam surga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat, catat. Para ulama berbeda pendapat hukum mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjenguk orang sakit. Ada yang berpendapat wajib hukumnya menjenguk orang sakit. Seperti pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwa beliau berpendapat hukum menjenguk orang sakit wajib. Jadi kalau ada saudara muslim kita sakit, maka wajib kita menjenguknya. Berarti kalau seandainya kita tidak jenguk, maka berarti berdosa. Kenapa? Karena wajib berarti perintah yang sangat keras untuk dikerjakan dan diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur ulama. Jumhur ahli fikih, jumhur ulama. Jumhur itu artinya apa? Mayoritas. Mayoritas artinya apa? Kebanyakan. Ya, jumhur artinya mayoritas atau kebanyakan. Berpendapat hukumnya sunnah. Dan ini dinukil ijma' oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya hukum menjenguk orang sakit menurut jumhur. Apa tadi arti jumhur? Kebanyakan atau mayoritas. Mayoritas itu artinya kebanyakan para ulama, hukumnya adalah apa? Sunnah. Ya, tidak wajib. Berarti kalau seandainya ada orang sakit tidak dijenguk, kita tidak berdosa dan tidak diancam siksa. Tetapi sangat-sangat dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Baik. Selanjutnya, bolehkah menjenguk orang sakit selain muslim? Saya mohon maaf bertanya, adakah keluarganya yang masih selain Islam yang hadir di sini? Enggak apa-apa. Ada. Satu. Ya. Nah, ini pertanyaan penting. Bolehkah menjenguk orang selain muslim? Misalkan keluarga kita ada yang bukan muslim, non muslim, bolehkah kita jenguk? Teman kita yang non muslim, bolehkah kita jenguk? Ya, tetangga kita yang non muslim sakit, bolehkah kita jenguk? Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk seorang Yahudi yang sakit. Dan beliau dakwahi masuk Islam dan akhirnya masuk Islam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menjenguk seorang Yahudi yang sedang sakit. Jadi boleh menjenguk saudara, menjenguk orang non-muslim yang sedang sakit. Dalilnya apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang apa? Ya, Yahudi. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk pamannya, paman Nabi beragama apa? Kafir musyrik. Dan beliau jenguk ketika sakit. Ini menunjukkan bahwasanya boleh menjenguk orang yang sedang sakit, meskipun bukan muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab menjenguk orang sakit? Catat, bagaimana adab menjenguk orang sakit? Yang pertama, menanyakan keadaannya. Yang pertama, menanyakan keadaannya. Jadi kalau seandainya kita jenguk orang sakit, kemudian kita kasih salam, kemudian kita, bagaimana keadaannya sekarang? Nah, gitu. Tanya, bagaimana keadaannya? Yang kedua, memberikan semangat. Memberikan semangat. Jangan sampai malah memberikan rasa pesimis. Ya. Contoh misalkan, kamu sakit apa? Dia jawab, sakit mah, perutnya sakit. Wah, teman saya 3 hari sakit mah, langsung mati. Nah ini, atau langsung dioperasi. Nah ini nanti orangnya jadi lemas malahnya. Saya dulu waktu di Arab Saudi, waktu masih kerja, ada kawan-kawan sekantor saya. Kalau saya tidak masuk kantor, mereka nelfon saya. Ahmad, kaifa haluk? Alhamdulillah, nabi khair ala kulli hal. Kemudian, ma tashuf illa khair, kata dia. Wahai Ahmad, kamu tidak akan mendapati kecuali kebaikan. Nah, gitu kita jadi semangat. Mungkin kita akan sembuh langsung. Ya. Beda dengan kalau seandainya menjenguk orang sakit langsung dikatakan, wah ini penyakit kayak gini teman saya 3 hari meninggal. Ini jadi langsung pesimis. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, jangan terlalu lama duduk. Jangan terlalu lama menjenguk maksud saya. Sebentar saja, habis itu pulang. Karena mungkin si sakit orang mau istirahat. Yang sakit mau istirahat, ya. Nah ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama rahimahullah di dalam kitab Al-Iqna' wa yas'aluhu an halih. Yang menjenguk bertanya kepada yang sakit tentang keadaannya. Satu, wa yunaffis fi ajalihi bima yatibu nafsuhu atau bima yutibu nafsahu, dan memberikan semangat kepadanya yang membuat perasaannya tenang, nyaman. Yang ketiga, wala yutirul julusu indah, dan tidak melama-lamakan menjenguknya. Kalau sudah nanyakan keadaannya, kemudian nanti berdoa, kemudian memberikan hadiah, maka ya mungkin kami ingin pulang dulu, silahkan beristirahat. Jangan terlalu lama menjenguk orang yang sedang sakit. Adab yang keempat, mendoakan orang yang sedang sakit tersebut. Mendoakan orang yang sedang sakit tersebut dengan doa. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW sering mendoakan istri-istrinya dan mengusap istrinya dengan tangan kanan beliau, baik itu di tubuh istrinya ataupun dimanapun. Maka Rasulullah SAW berdoa, bagaimana doanya? Allahumma, siapa yang hafal doa ini? Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Ya. Itu zikir, buku zikir. Saya dulu ketika masih jadi santri, buku-buku doa itu selalu ada di dalam kantong. Jadi setiap hari dihafal. Setiap hari satu doa, setiap hari satu doa. Lagi mau makan pagi ya, sambil makan ngafal. Nanti kalau seandainya sambil ada kegiatan-kegiatan lain bisa ngafal. Satu doa satu hari. Makanya hafal banyak. Makanya begitu juga santri-santri, agar digunakan waktunya siang-siang hari yang susah-susah tidur siang hari siapa? Wah, semuanya. Ya, maka coba bawa hafal, pasti ngantuk setelahnya. Nanti saya kan pernah kasih tip, kalau siang hari susah tidur, maka bawa baca buku, ya, bawa baca Quran, bawa hafal Quran, pasti setelah itu ngantuk. Coba aja, ya, jangan malah ngobrol nanti kalau ngobrol asarnya capek, ekskul capek. Malam sudah tidak semangat, gitu, ya. Apa doanya? Coba ikutin saya sama-sama. Allahumma, Allahumma Rabban Nas, Rabban Nas Mudhibil Ba's, Mudhibil Ba's, Mudhibil Ba's, Mudhibil Ba's, Ishfi, Ishfi Anta Shafi, Anta Shafi La Shifa'a, La Shifa'a Illa Shifa'uk, Illa Shifa'uk Shifa'an, Shifa'an La Yugadiru Saqaman, La Yugadiru Saqaman Wala Alaman, Wala Alaman. Allahumma Rabban Nas, Rabban Nas. Allahumma, Allahumma. Rabban Nas, Rabban Nas. Kita gabung. Allahumma Rabban Nas, Allahumma Rabban Nas. Mudhibil Ba'sa, Mudhibil Ba'sa. Mudhibil Ba'sa, Mudhibil Ba'sa. Ishfi Anta Shafi, Ishfi Anta Shafi. La Shifa'a, La Shifa'a. Illa shifa'uk, illa shifa'uk. Shifa'an la yugadiru saqaman wala alama. Shifa'an, shifa'an la yugadiru, la yugadiru saqaman, saqaman wala alaman, wala alaman. Siapa yang hafal? Awalannya, awalannya. Allahumma Rabban Nas. Berarti sudah hafal. Allahumma Rabban Nas, Allahumma Rabban Nas. Mudhhi, Mudhibil Ba's, Mudhibil Ba's. Mudhibil Ba's, Mudhibil Ba's. Kita gabung. Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's, Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's. Ishfi Anta Ash-Shafi, Ishfi Anta Ash-Shafi, Ishfi Anta Ash-Shafi. Kita gabung. Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's Ishfi Anta Ash-Shafi, Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's Ishfi Anta Ash-Shafi. Ya, saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Konsentrasi. Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's Ishfi Anta Ash-Shafi, Allahumma. Masya Allah. La shifa illa shifa'uk, La shifa illa shifa'uk, La shifa illa shifa'uk, La shifa illa shifa'uk. Kita sambung. Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's Ishfi Anta Ash-Shafi La shifa'a illa shifa'uk, Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's Ishfi Anta Ash-Shafi La shifa illa shifa. Ya, ada yang cuma ala ala ala. Ya, taib. Shifaan, La yugadiru saqaman, La yugadiru saqaman. Wala alaman, Wala alaman. Shifaan, La yugadiru saqaman, La yugadiru saqaman. Wala alaman. Kita sambung. Allahumma Rabban Nas Allahumma Rabban Nas Mudhibil Ba's Ishfi Anta Ash-Shafi La Shifa'a Illa Shifa'uk Shifa'an La Yugadiru Saqaman Wala Alaman. Ya, saya yakin bisa. Satu, wahid, ithnani, ثلاثة. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. Jangan panjang pendeknya, jangan salah Huzaimi. Saqaman wala alaman, bukan saqaman wala alaman. Ya, baik, itu doanya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adab atau hak yang keenam. Hah? Keenam, ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara 5 dan 6. Ya. Yang sudah kita pelajari berapa hak? 5. Sekarang ada hak yang ke 6. Jadi ada menjenguk orang sakit sudah selesai. Menjenguk orang sakit sudah selesai. Jadi adabnya tadi menanyakan keadaannya, memberikan semangat, tidak terlalu lama menjenguk. Kemudian yang keempat mendoakan. Nah, itu sudah selesai. Sekarang hak yang keenam, idza mata fattabi'u. Jika ia meninggal, ikuti jenazahnya. Ini hak yang keenam. Jika ia meninggal, ikuti jenazahnya. Seorang muslim apabila melihat saudaranya meninggal dunia, maka dia dianjurkan untuk mengikuti jenazahnya. Mengikuti jenazahnya itu bagaimana? Dari tempat disolatkan sampai dikuburkan. Lebih baik lagi mengurus jenazahnya, yaitu dari mulai dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Tapi biasanya karena memandikan dan mengkafani itu keluarga, maka kita sebagai kaum muslimin cuma bisa mengerjakan apa? Sholat, kemudian menguburkan. Ya, jadi catat, yang dimaksud mengikutinya adalah, yang dimaksud mengikuti mayat adalah mensalati atau menyalati. Hah? Ya, yang dimaksud dengan mengikuti mayat adalah menyalati dan menguburkan. Yang dimaksud dengan mengikuti mayat adalah menyalati dan menguburkan. Kenapa? Karena kenapa tidak memandikan, tidak mengkafani? Biasanya yang memandikan dan mengkafani siapa? Keluarganya. Tapi kalau sholat bisa semua kita lakukan. Menyalati jenazah, kemudian menguburkan. Siapa yang belum bisa sholat jenazah? Angkat tangan, jujur. Masya Allah. Nanti kita belajar ya. Ya. Berapa kali takbir sholat jenazah? 4. Jadi takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga membaca doa. Takbir yang keempat membaca doa. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya. Doanya bagaimana? Allahumma gfirlaha. Atau kalau seandainya dia laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nanti kita belajar insyaAllah. Nah, sudah azan, siapa yang mau azan dulu? Ramif. Mukhlas juga boleh. Mukhlas mana? Mukhlas. Sedap. Rafif. Ansitu lil azan. Dengarkan untuk azan sebaik-baiknya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh mengerjakan apa-apa. Allahu akbar. Ya, tadi sudah kita tulis yang dimaksud dengan mengikuti jenazah apa tadi? Menyalati dan menguburkan. Jadi sampai dikuburkan. Baik. Sekarang pahala orang yang mengikuti jenazah. Pahala orang yang mengikuti jenazah mendapatkan pahala seberat gunung Uhud. Mendapatkan pahala seberat gunung Uhud. Siapa yang di sini pintar matematik? Ridho. Ya. Coba hitung. Siapa yang pintar? Dari kanan ke kiri 8 km gunung Uhud. Dari kanan ke kiri 8 km. Dari permukaan tanah sampai puncak Gunung Uhud 300 meter. Berapakah seluruhnya? Berapa ton? Seperti itulah beratnya pahala orang yang mengikuti jenazah. Nah, perhatikan di sini. Kalau dia cuma ikut sholat jenazah lalu pulang, tidak sampai menguburkan, dia cuma dapat satu pahala seperti gunung Uhud. Kalau dia mensalati jenazah sampai menguburkannya, dia dapat dua pahala, dua-duanya seperti gunung Uhud. Catat itu. Kalau cuma menyalati jenazah maka dapat pahala satu gunung Uhud. Kalau sampai menguburkan jenazah, maka dapat pahala dua gunung Uhud. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala satu qirat. Satu qirat itu satu gunung Uhud. Waman syahidaha hatta tudfan. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan. Jadi disolati dia ikut, kemudian dikuburkan dia ikut juga. Falahu qiratan. Maka baginya pahala dua qirat. Satu qirat tadi berapa? Satu gunung Uhud. Dua qirat berarti dua gunung Uhud. Ya. Nah ini Pak. Taib. Selanjutnya, hukum mengikuti jenazah. Apa hukumnya? Hukum mengikuti jenazah. Hukumnya adalah sunnah. Hah? Hukumnya adalah sunnah, sama dengan fardu kifayah. Kemudian dan sebagian pendapat ulama mengatakan untuk keluarga hukumnya wajib. Untuk keluarga sebagian pendapat ulama mengatakan untuk keluarga hukumnya wajib. Jadi misalkan ada seorang bapak meninggal dunia, maka anak-anaknya menurut sebagian pendapat ulama adalah wajib mengikuti jenazahnya. Ayo, coba kenapa wajib? Ah, Faris. Kenapa anaknya wajib mengikuti jenazahnya sampai dikuburkan? Karena ya, kalau ada yang mau menagih hutang, anaknya atau keluarganya bisa berurusan dengan orang yang menagih hutang tersebut. Saya beri contoh. Bapak saya kalau meninggal, saya wajib untuk mengantar jenazahnya dari mulai dimandikan, dikafani, disolati sampai dikuburkan. Saya wajib untuk mengantarnya. Kenapa? Karena jangan-jangan ada yang menagih hutang dari bapak saya. Jangan-jangan bapak saya punya hutang. Kenapa harus dibayar, Ustaz? Siapa yang punya hutang? Perhatikan. Nanti sampaikan pada orang tua. Jangan berhutang banyak-banyak, bapak, ibu. Kalau hutangnya banyak, nanti ruhnya tidak diterima langit. Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini." Ruhnya orang beriman itu tergantung dengan hutangnya. Jika hutangnya dibayar, bisa diangkat ke langit. Jika hutangnya tidak dibayar, maka tidak diterima langit. Ini hati-hati ya, hutang harus bayar. Ini begitu juga nih, di kamar-kamar para santri, kalau berhutang, maka harus bayar. Ya. Kemudian juga jangan asal ambil sembarangan. Ambil indomie orang sembarangan, ambil kue orang sembarangan. Ada gak Ustaz Gilang seperti itu? Alhamdulillah gak ada. Jangan sampai. Kenapa? Karena di pesantren ini peraturan yang sangat berat, salah satunya adalah masalah mencuri. Itu sangat berat. Bisa-bisa langsung dikeluarkan. Ya, hati-hati jangan sampai mencuri. Nah ini bapak ibu saudara bapak ibu para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada karena masih ada waktu 6 menit pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama sudah selesai. Hadis kedua saya bacakan ya berbunyi begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian derajatnya dan janganlah lihat oleh kalian orang-orang yang di atas kalian derajatnya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah tidak hilang atas kalian. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan muslim. Nah, nanti kita akan bahas penjelasannya insyaallah ta'ala. Nah, sisa waktu masih 5 menit. Siapa yang ingin bertanya? Everything. Apa saja? Ayu shay'. Apa saja itu? Ayu shay'. Kalau seandainya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau seandainya tidak bisa jawab, maka saya menggunakan perkataan rafa', Allahu a'lam. Naam. Ada yang ingin bertanya? Ya. Fabian. Sang pembalap kita. Masya Allah. Fabian kan cita-citanya pembalap. Naam, yalla Fabian. Kalau orang yang sakitnya bukan mahram, siapa? Pacar Fabian? Oh, kawan. Ya, tidak boleh pacaran. Dosa, haram. Apa? Haram. Ya. Maka jawabannya, kalau perempuan tersebut bukan mahram, misalkan Fabian ingin menjenguk kawannya, kawan SD, kawan TK, ya, kawan tetangga, ya, kawan main kleker. Apa bahasa Indonesianya kleker? Klereng, ya. Ya, sakit. Sekarang Fabian sudah di pesantren. Ya. Maka Fabian ingin menjenguk, mengamalkan hadis Rasul, maka boleh menjenguk asalkan di sampingnya ada keluarga laki-lakinya. Kalau seandainya tidak ada keluarga laki-lakinya, berdua-duaan tidak diperbolehkan. Iya betul. Ya, tidak diperbolehkan kalau berdua-duaan. Nah, ada yang lain. Man yurid an yas'al falyarfa' yadahu. Siapa yang ingin bertanya, angkat tangannya. Ah, Fitri. Hah? Apa Fitri? Hah? Zaidan ingin bertanya. Cerita. Baik, Mahathir, ya Allah. Ah, bagus pertanyaannya. Jazakallahu khairan ya Mahathir. Kalau seandainya bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarnya mengucapkan apa? Tashmid, yaitu mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Taib. Kalau itu terjadi di dalam sholat, misalkan saya bersin, pas imam bersin, hajis. Kemudian pertanyaan pertama, bolehkah saya mengucapkan alhamdulillah? Maka jawabannya khilaf di antara ulama, pendapat yang lebih kuat boleh. Karena ucapan alhamdulillah termasuk bacaan sholat. Satu. Lalu yang mendengarnya, misalkan saya bersin tadi, di belakang saya rusihan. Rusihan, rusihan, ya, apa namanya, mendengar alhamdulillah saya. Semestinya kalau di luar sholat beliau mengucapkan apa? Yarhamukallah, yarhamukallah. Tapi di dalam sholat haram, bisa batal sholatnya. Kenapa ya Mahathir? Karena berarti sedang berbicara dengan orang. Sedang berbicara dengan orang. Karena yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu, wahai yang bersin. Berarti sedang berbicara. Sedangkan berbicara tidak boleh. Jadi kejadian begini, saya ingin cerita. Suatu saat ada orang yang bersin, di zaman Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat. Jadi imam, Nabi Muhammad SAW sedang imam. Kemudian ada dari sahabat yang bersin. Kemudian sahabat yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sahabat yang lain mengatakan yarhamukallah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Jadi kan dulu orang masih belum tahu syariat Islam begitu banyak. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan. Tapi gak bisa ngomong. Kemudian yang tadi mengatakan yarhamukallah mengatakan, kenapa kalian semuanya menoleh kepadaku? Ya, maka pada saat itu akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah SAW tidak marah. Rasulullah SAW tidak marah. Beliau cuma manggil, sini, yang tadi ngomong sini. Kemudian beliau mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya berkata-kata kepada manusia. Ada lagi kejadian menarik di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, karena ini syariat-syariat baru kan, para sahabat baru masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW pernah sujud, sujudnya lama. Kemudian ada sahabat yang gak sabar. Ini kok lama sekali, angkat kepalanya. Oh, setelah tahu sebabnya, sujud lagi. Tahu gak apa sebabnya? Kenapa Rasulullah SAW lama sujudnya? Karena ada Al-Hasan bin Ali, cucu beliau radhiyallahu anhuma, sedang menunggangi beliau ketika sujud. Maka kalau santri-santriku sekalian, hafizakumullah, kalau sedang sholat adik-adik kecilnya yang duduk di sini, ya, maka itu jangan ditarik. Biarkan dia sampai selesai. Kalau lama biarkan. Kenapa? Karena dia tidak berpikir, tidak bisa mikir. Masih kecil. Ya. Ya, itu wajar. Yang tidak wajar dan luar biasa dan kurang ajar adalah kalau sudah kelas 7. Ya. Seperti itu. Nah, itu perlu diberikan ajaran. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Man arada an yas'al falyarfa' yadahu. Siapa yang ingin bertanya, angkat tangannya. Rafif. Nah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya. Tafadhol. Apa hukumnya mensolati jenazah yang memiliki hutang? Bagus pertanyaannya. Apa hukumnya jenazah mensolati jenazah yang memiliki hutang? Ini perhatian, jangan sampai banyak berhutang. Ya, kenapa? Hutang itu berat. Di zaman, di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di syariat beliau, kalau ada jenazah yang didatangkan kepada beliau, beliau langsung bertanya, a'alaihi dain? Ini jenazah punya hutang enggak? Kata Rasulullah SAW. Kalau kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, dia punya hutang. Maka kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibikum. Bawa lagi, sholati kalian sendiri. Aku enggak mau menyolati. Coba bayangkan. Yang punya hutang, di awal syariat Islam, Rasulullah SAW tidak menyolatinya, tidak mau menyolatinya. Baru datang keringanan. Datang keringanan, Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau jenazah. Kemudian beliau masih bertanya, a'alaihi dain, punya hutang ke orang ini? Kemudian Rasulullah SAW dijawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ini keringanannya, siapa yang mau menanggung hutangnya? Di awal gak ada. Di awal tidak ada. Di awal pokoknya kalau mati bawa hutang, tidak disolati. Nah, ada keringanan, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mau menunggak menanggung hutangnya? Ada orang mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya mau menanggungnya. Baru beliau mau sholat. Lihat, bahaya. Maka pesan nanti kalau telepon kepada keluarga, jangan banyak berhutang. Berat urusannya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, Rasulullah SAW pun menyolatinya. Yang tadi menjamin hutang, besoknya ditanya langsung oleh Rasulullah SAW, ma fa'alad dinaran, wahai fulan, ya, bagaimana hutang yang 2 dinar sudah kamu bayar belum? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, mata ams, wahai Rasulullah, baru meninggal kemarin, insya Allah saya bayar, jangan takut. Terus ditagih oleh Rasulullah, sudah bayar belum, sudah bayar belum? Ternyata apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, kata orang tersebut, iya wahai Rasulullah, ini 2 dinar sudah saya bayar. Kata orang, kata Rasulullah SAW, al-ana baradat jildu, sekarang baru dingin kulitnya. Berarti yang mati bawa hutang dikubur terus disiksa sampai dilunasi hutangnya. Paham? Intinya hukum mensolati orang jenazah yang punya hutang tetap fardu kifayah. Tetapi boleh seperti nabi, ulama untuk tidak mensolatinya. Agar pelajaran bagi kaum muslimin, jangan sampai mati dalam keadaan berhutang. Paham tak? Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Silahkan baca sama-sama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.